Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Ikhwani wa akhwati fillah, talabatul ilm, azani wa azakumullahu jami'a, dan juga segenap pendengar setia radio Syariah Al-Bayyinah dimanapun mereka berada. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, kasih sayang, kesempatan, dan peluang yang sampai saat ini masih dibuka lebar oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Tak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Demikian juga tak boleh luput dari lisan kita doa kebaikan untuk siapapun yang memimpin bangsa ini, siapapun yang akan menjadi barakallahu fikum penguasa kita atau pemimpin kita. Dan juga tidak lupa kita menyampaikan doa-doa kebaikan, kita panjatkan untuk guru-guru kita, masyayikhuna, asatizana yang telah banyak berkorban, membantu dan menolong umat Islam, dan terkhusus kita semua sebagai santri-santri dan murid-muridnya. Allahumma amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu ma yakulu idha asbaha. Bab apa yang dikatakan oleh seseorang ketika memasuki waktu subuh. Tayyib. Maksudnya adalah auradu subhi, wirid-wirid pagi. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, Haddatsana Musa. Telah mengabarkan kepada kami Musa. Musa bin Ismail. Abu Salama At-Tabudzaki Al-Minqari. Al-Basri Thiqatun Thabtun. Qala haddathana Abu Awanata Al-Waddahu Ibnu Abdillah Al-Yashkuri. Al-Waddah Ibnu Abdillah Al-Yashkuri Al-Wasiti Thiqatun Thabtun. An abihi qala haddathana Umar Umar di sinilah Umar bin Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Dia adalah putranya Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Nah, Rayyid, ya, sehingga dia ini adalah cucunya Abdurrahman bin Auf. Barakallahu fikum. Al-Qurashi Az-Zuhri. Qala Abu Hatim. Abu Hatim mengatakan, Saduqun la yuhtajju bihi. Saduqun la yuhtajju bihi. Fihi ba'fun. Naam. Barakallahu fikum. Tayyib. Mungkin sebagian bertanya-tanya. Dikatakan soduk, tapi enggak bisa dipakai hujah. Soduk itu hukum asal riwayatnya Hasan. Tapi di sini dikatakan tidak bisa dipakai hujah. Dikatakan ada kelemahan padanya. Nah, jadi maksudnya seolah-olah ada kontradiksi, ketidaksinkronan. Ya. Barakallahu fikum. Nah, maka dijawab oleh mereka, barakallahu fikum, na'am. Iya. Soduk di sini terkait dengan, barakallahu fikum, al-adalah. Iya. Dia adalah orang yang jujur, shadiq. Orang yang adil. Nah, barakallahu fikum. Adalahnya tidak ada masalah. Tapi ketika dia disifati dengan la yuhtajju bihi wa fihi ba'fun, itu kembali pada ad-dabtu, kekuatan hafalannya. Nah, barakallahu fikum. Gitu ya. Sehingga dia secara adalah, barakallahu fikum, keadilan, kesolehan, dia orang yang baik, orang yang adil. Tapi dalam ilmu periwayatan, dia lemah. Nah, barakallahu fikum. Cukup banyak contoh-contoh, barakallahu fikum, para ulama yang mereka di satu bab dikatakan bahkan sebagai imam. Ya. Sebagai, barakallahu fikum, na'am, orang yang tidak diragukan. Ya. Tapi dalam sisi ilmu periwayatan, dilemahkan, barakallahu fikum, na'am. Baik. Sehingga dia dilemahkan dari sisi bobotnya. Ya. Kekuatan hafalannya, barakallahu fikum, na'am. An abihi, dari ayahnya, yaitu Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf barakallahu fikum. Ayahnya thiqah. Sehingga al-hadith bihadzal lafzi atau bihadzal isnad dhaif. Hadisnya dengan lafaz ini, dengan sanad ini lemah. Makanya dilemahkan oleh Syekh Al-Albani dalam barakallahu fikum, di antaranya adalah dalam ya tahqiq beliau terhadap kitab Adabul Mufrad, Sahih Adabul Mufrad, dan juga dibahas cukup barakallahu fikum panjang oleh beliau di sana. Nah, dalam Dhaif Adabul Mufrad. Ilahnya adalah Umar bin Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza asbaha qala asbahna wa asbaha mulku lillah wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillah atau walhamdu kullihi lillah la syarika lahu atau walhamdu kulluhu lillah la syarika lahu la ilaha illallah wa ilaihin nusyur wa idza amsa qala amsayna wa amsal mulku lillah alhamdu kulluhu lillah la syarika lahu la ilaha illallah wa ilaihil masir. Naam. Al-hadis. Kami memasuki waktu pagi dan tayyib. Segala puji semuanya untuk Allah, tiada sekutu baginya. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia dan hanya kepadanya. Iya, kami akan dibangkitkan an-nusyur ay al-ba'tsu ba'dal maut. Ketika dia masuk waktu di sore hari, maka diubah lafadznya menjadi amsayna. Kami memasuki waktu sore. Wa amsal mulku lillah, begitu juga kerajaan semesta ini ya, sampai di sore hari ini juga karena Allah. Segala puji semuanya hanya milik Allah, tiada sekutu baginya, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan hanya kepada Allah tempat kami kembali. Barakallahu fikum. Al-Masir ay ar-ruju'. Barakallahu fikum. Ayat. Terkait dengan rincian-rincian, wirid-wirid, pagi dan petang, sudah kita bahas dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu man da'a fi ghairihi minad du'a. Bab seseorang yang barakallahu fikum mendoakan orang lain dari doa-doa kebaikan. Nah, qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad ibn Salam Al-Bikandi. Muhammad ibn Salam ibn Al-Faraj Abu Abdullah atau Abu Ja'far Al-Bukhari Albi Kandi. Nah, ya, salah satu gurunya Imam Bukhari yang juga sama-sama dari daerah Bukhara. Siqatun sabatun. Qala akhbarana Abdah. Abdah bin Sulaiman. Abu Muhammad Al-Kufi. Abu Muhammad Al-Kufi. Yuqalu ismuhu Abdurrahman. Ada yang mengatakan nama yang sebenarnya adalah Abdurrahman. Nah. Ya, Abdah itu gelar, lakab. Barakallahu fikum. Nama aslinya adalah Abdurrahman. Panggilannya Abdah. Nah. Tayyib. Qala akhbarana Muhammad ibn Amr. Muhammad ibn Amr bin Al-Qamah bin Waqqas. Muhammad bin Amr bin Al-Qamah bin Waqqas Al-Laythi. Abu Abdullah. Waqila Abul Hasan Al-Madani. Saduqun lahu awhamun. Saduqun lahu awhamun. Dia rawi yang saduq, namun memiliki beberapa kesalahan, kesalahan dalam periwayatannya. Sehingga hukum asal riwayatnya dihasankan. Nah, kecuali ada keterangan di kalangan para a'immah, jarah wa ta'adil, terkait dengan hadisnya, barakallahu fikum, kalau itu termasuk dalam kesalahan-kesalahan yang dia terjatuh padanya. Nah, sehingga perlu untuk diteliti dan didalami lagi. Barakallahu fikum. Nah, kalau tidak ada perbincangan di kalangan mereka, maka hukum asal riwayatnya dihasankan. Qala haddatsana Abu Salamah. Barakallahu fikum. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf tadi. Nah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, innal karima ibnal karimi ibnil karimi ibnil karimi. Sesungguhnya orang yang mulia anaknya orang yang terhormat, anaknya orang yang agung, anaknya orang yang barakallahu fikum mulia. Jadi dia orang yang karim, bapaknya orang yang karim, mbahnya orang yang karim, ya. Nah, buyutnya orang yang karim. Sebaik-baik nasab barakallahu fikum. Nah, dia adalah Yusuf. Nabi Yusuf bin Ya'qub. Ya, dia nabi. Bapaknya nabi. Bin Ishaq. Kakeknya nabi. Bin Ibrahim. Ya, buyutnya pun nabi. Masya Allah. Jarang-jarang. Ya. Sampai 4 generasi itu. Nah, satu deret nabi semua. Barakallahu fikum. Nah, istimewa. Tayyib. Ya. Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Khalilur Rahman tabaraka wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan kekaguman beliau pada sosok Nabi Yusuf. Banyak hal yang dikagumi dari beliau. Barakallahu fikum. Na'am. Kebanyakan orang kalau mendengar nama Nabi Yusuf, langsung secara spontan yang mereka tahu tentang beliau adalah ketampanan. Ya. Nah, kegagahan dari sisi fisik benar-benar sempurna. Nah, ya. Body goal katanya. Gitu ya. Nah, dari sisi wajah, dari sisi postur tubuh, semuanya itu barakallahu fikum sempurna. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat peristiwa Isra Mi'raj ketemu Nabi Yusuf di langit ketiga, dan beliau mengatakan, mengomentari tentang Nabi Yusuf, innahu la yu'ata syatrul hasan atau syatrul husni. Beliau ini diberikan setengah ketampanan seluruh laki-laki yang ada di dunia. Ya. Jadi semua laki-laki yang tampan di dunia ini itu cuman dapat setengahnya. Setengahnya lagi diambil semuanya oleh Nabi Yusuf. Bisa antum bayangkan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Siapa sekarang manusia yang dinobatkan menjadi manusia tertampan gitu ya? Biasanya kan tiap tahun ada ya kan. Nah, tayyib. Manusia tertampan tahun 2024 adalah, nah, ya, barakallahu fikum. Fulan bin fulan gitu ya, barakallahu fikum. Nah. Itu masih belum apa-apanya. Barakallahu fikum. Dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu mengambil ketampanan seluruh laki-laki. Setengahnya. Sisanya baru dibagikan semua laki-laki yang ada di dunia. Nah. Ya, jadi yang ganteng-ganteng sekarang itu wah, paling berapa persennya. Sehingga pantas ketika barakallahu fikum Nabi Yusuf ya, dipertontonkan di hadapan para istri-istri pejabat, wanita-wanita bangsawan di kota Mesir saat itu, nah, semuanya terperangah. Ya, nah, barakallahu fikum. Semuanya tersepona. Tersepona apa terpesona? Nah, itu mubalaghahnya jadi terpesona ya kan. Nah. Tersepona, barakallahu fikum. Nah. Iya. Tayyib. Saking dahsyatnya kegantengan beliau sampai apa? Mati rasa. Ya, nah, jadi wanita-wanita bangsawan Mesir itu tanpa terasa mengiris jari-jari mereka. Nah, barakallahu fikum ya. Saking gantengnya enggak kerasa. Nah, barakallahu fikum. Jadi memang cowok ganteng itu bikin mati rasa, barakallahu fikum. Ya, nah, tapi enggak ada yang seganteng Nabi Yusuf, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Seganteng-gantengnya cowok-cowok zaman sekarang, ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Apa misal? Cowok-cowok Korea gitu ya, nah. Perempuan-perempuan zaman sekarang kan senang sekali cowok Korea, ya. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Mak-mak gitu lagi nonton drakor gitu ya. Nah. Sambil ngiris bawang, barakallahu fikum. Nah. Serat ke iris jarinya. Bedeau dia. Au, ya. Ah, berarti gantengnya orang Korea itu belum seberapa. Karena apa? Belum mati rasa. Ya. Nah, enggak ada apa-apanya itu. Barakallahu fikum. Nabi Yusuf sampai mati rasa, enggak pakai bius-biusan, barakallahu fikum. Nah, jadi kalau mau dioperasi cocok itu lihat Nabi Yusuf ya kan. Biar enggak kerasa operasinya barakallahu fikum. Nah, baik. Saking gantengnya sampai barakallahu fikum mati rasa. Nah, membayangkan setengah ketampanan laki-laki di dunia itu diambil semua sama Nabi Yusuf. Sisanya baru dibagi-bagi ke kita-kita ini ya. Nah, antum tampan-tampan semua di sini, masyaallah. Nah. Barakallahu fikum ya. Nah, jadi entah berapa persennya. Jadi yang merasa sok paling ganteng di mahat ini, nah ya, jangan sombong inti-inti berapa persennya. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Tetapi barakallahu fikum yang mungkin tidak diketahui oleh manusia, ternyata, nah, ketampanan Nabi Yusuf itu hanya berapa persennya dari ketampanan Nabi Muhammad. Iya. Nah, Nabi Muhammad lebih ganteng lagi daripada Nabi Yusuf. Iya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu sebagaimana disebutkan dalam barakallahu fikum dalam riwayat Abu Daud ya. Nah, namun barakallahu fikum ada yang lebih menarik lagi dalam Nabi Yusuf ya. Sudah beliau ini diberikan barakallahu fikum ketampanan rupa, kesempurnaan fisik barakallahu fikum na'am. Beliau juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat dan karakter-karakter yang juga indah dan menawan. Nah, yang membuat ketampanan beliau itu barakallahu fikum ya meningkat berkali-kali lipat. Nah, ya. Banyak orang-orang yang ganteng, yang tampan barakallahu fikum, tapi kalau kelakuannya jelek ya, perilakunya buruk, akhlaknya bobrok, nah, orang akan benci. Orang akan tidak suka walaupun dia ganteng. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Jadi ijtama'a fi Yusuf kamal al-husni fil khalqi. Terkumpul pada Nabi Yusuf kesempurnaan ketampanan pada fisiknya. Wan nubuwah, ditambah lagi beliau sebagai seorang nabi. Ya. Wa syarafil ilmi, ditambah lagi kemuliaan ilmu. Ya, sudah ganteng nabi berilmu lagi. Nah, banyak orang-orang yang ganteng tapi dodol. Ya, nah, barakallahu fikum. Tapi oon. Nah, itu juga barakallahu fikum tidak akan begitu mendongkrak. Iya, nah, harkat dan martabatnya percuma ganteng tapi oon. Barakallahu fikum. Nah, ganteng tapi dungu, ganteng tapi bodoh, barakallahu fikum. Nah, itu tidak akan mengangkat derajat dan martabat dia. Nah, barakallahu fikum. Iya. Ilmu yang cukup besar pengaruhnya untuk mengangkat derajat seseorang. Barakallahu fikum. Nah, ini Nabi Yusuf sudah ganteng. Dia adalah seorang nabi. Punya ilmu yang luar biasa. Barakallahu fikum. Ilmu pengetahuan. Iya. Di antaranya adalah tafsir mimpi dan juga ilmu manajemen. Barakallahu fikum na'am. Ya. Ekonomi. Ya. Dia bisa mengatur urusan. Barakallahu fikum mengerti urusan. Bagaimana mengatur keuangan negara. Ya. Nah, gak gampang itu. Ekonomi makro dan mikro. Gitu ya. Nah. Tayyib. Beliau menguasainya. Wa syarafil iffah. Ditambah lagi beliau juga punya kemuliaan, kehormatan harga dirinya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, banyak orang yang pintar, ganteng, barakallahu fikum, tapi apa? Nah, dia adalah orang yang barakallahu fikum tidak menjaga kehormatannya. Menggunakan kepintarannya, kegantengannya untuk menjadi seorang koruptor misal. Iya, barakallahu fikum. Nah, menggunakan kepintarannya, kegantengannya untuk menipu. Iya, tayyib. Dia tenggelam dalam kemaksiatan, kefajiran, dan dosa. Barakallahu fikum. Nah, ya itu ujian orang-orang yang ganteng. Ya, sudah ganteng, pinter. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Banyak yang tenggelam dalam lumpur kenikmatan dunia. Orang-orang ganteng dan pinter itu. Nah, ya. Barakallahu fikum. Nah, jarang sekali mereka menjadi orang yang taat beribadah. Orang yang barakallahu fikum menjaga kehormatannya. Nah. Tayyib. Wa kamalil akhlak. Juga terkumpul pada beliau kesempurnaan akhlak wal adl, keadilan, wariyasa fid din wad dunia. Dan juga mendapatkan kepemimpinan dalam agama dan dunia. Nah, ya, tayyib. Sudah itu sebaik-baik sifat yang ada barakallahu fikum manusia. Nah, barakallahu fikum. Itu yang diketahui oleh manusia saat ini. Nah. Tetapi barakallahu fikum, kita jangan lupa bahwa Nabi Yusuf sebelum meraih semua hal-hal yang mulia tadi, beliau harus mengalami kesedihan dan penderitaan, ya kan? Nah, bagaimana rasanya dikucilkan oleh saudara-saudaranya sendiri? Bagaimana rasanya selalu dimusuhi oleh saudara-saudaranya sendiri? Bagaimana rasanya ingin disingkirkan oleh saudara-saudara sendiri? Nah, sampai mau dilenyapkan. Ya, sampai beliau menjadi seorang budak. Sampai beliau harus dipenjara. Nah, ya. Orang mungkin hanya tahu cerita indahnya saja. Tapi untuk sampai pada titik yang indah tadi, orang banyak lupa. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, bahwa titik kesempurnaan itu tidaklah beliau raih dengan barakallahu fikum kemudahan, ya, tapi dengan kesabaran dan perjuangan. Barakallahu fikum. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyoroti pada sisi ketampanan Nabi Yusuf, tapi hal lain yang membuat beliau begitu kagum dengan Nabi Yusuf. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau labistu fi sijni ma labisa Yusufu thumma ja'ani da'i la ajabtu iz ja'ahu rasulu faqala irji ila rabbika fas'alhu ma balun niswatil lati qata'na aydiyahunna." Kata Rasul, seandainya aku mendekam di dalam penjara selama Nabi Yusuf, kemudian setelah itu datang kepadaku seseorang yang menyeru bahwa engkau bebas dari penjara, kata Rasul, kalau saya, mesti akan saya bah, penuhi. Nah, andai kata saya di penjara kayak Nabi Yusuf, lama kemudian tiba-tiba ada orang datang, kamu sekarang bebas. Nah, kata Rasul, mesti saya akan segera ya, nah, memenuhi barakallahu fikum tayyib pembebasan tadi. Tapi tidak dengan Nabi Yusuf. Nah, ketika datang kepada Nabi Yusuf seorang utusan dari pihak kerajaan yang menyatakan kalau Nabi Yusuf dibebaskan, Nabi Yusuf mengatakan irji ila rabbika. Sana kembali lagi pada tuanmu. Saya tidak ingin dibebaskan sebelum dia bertanya tentang wanita-wanita yang tempo hari memotong jari-jari mereka sendiri. Nah, barakallahu fikum. Sayyid. Di sini Nabi Yusuf mengajarkan kita beberapa etika dan adab, barakallahu fikum. Yang pertama di situ beliau menyebutkan mabalun niswah walam yadhkur sayyidataha atau sayyidatahu. Beliau tidak menyebutkan siapa wanita itu secara khusus adalah barakallahu fikum na'am. Iya. Sayyidahnya. Tuan putrinya. Yang juga sekaligus biasa dianggap sebagai barakallahu fikum ibu angkatnya sendiri. Yang mencoba menggoda. Nah. Tidak beliau sebutkan. Ta'adduban. Wa mura'atan lihaqqiha. Itu sebagai bentuk etika, sebagai bentuk adab, dan beliau hendak menjaga kehormatannya. Gitu ya. Nah, kita flashback barakallahu fikum sebelum itu terjadi, ketika kejadian Nabi Yusuf yang dikejar oleh Imra'atul Aziz, kemudian terpergok oleh Al-Aziz. Ya, barakallahu fikum na'am. Dan terbukti kalau Yusuf yang benar dan Imra'atul Aziz yang salah. Apa pesannya Al-Aziz kepada Yusuf? Yusufu a'rid an hada. Yusuf, saya mohon. Ya, skandal ini tolong dirahasiakan. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Rahasia kita-kita saja ya. Nah. Dan itu masih dipegang oleh Nabi Yusuf. Padahal, iya, padahal barakallahu fikum, beritanya sudah tersebar, orang-orang sudah pada tahu. Itu yang namanya barakallahu fikum sulit untuk menjaga rahasia. Padahal kan yang tahu kejadian itu cuma Aziz, ya, kemudian istrinya, kemudian Nabi Yusuf dan seorang saksi, 4 orang. Pada saat itu belum ada WhatsApp. Belum ada Telegram. Belum ada YouTube. Ya. Belum ada RCTI, SCTV, Antv dan yang semisalnya, yang apalagi Lambe Tura belum ada. Ya kan? Nah, tapi berita kok bisa menyebar? Ya, sampai wanita-wanita bangsawan istana itu tahu. Dari situlah kita bisa mengetahui salah satu kata hikmah dari seorang penyair yang mengatakan apa? Kullu ilmin laisa fi qirtasin ba'a wa kullu sirrin jawazasnaini sya'a. Setiap ilmu yang tidak ditulis di atas kertas, maka ilmu itu akan sia-sia, akan hilang. Kalau tidak didokumentasikan, kalau ilmu itu hanya disimpan di dalam hafalan seseorang, hilang. Ketika orang itu mati, hilang. Ketika orang itu pikun, hilang. Makanya penting untuk menulis ilmu. Nah, dan setiap rahasia yang diketahui lebih dari 2 orang, bukan lagi rahasia namanya. Paham ya? Nah, kalau sudah 3 orang, sulit untuk menjaganya. Saat diketahui 2 orang saja masih ada peluang untuk tersebar. Barakallahu fikum. Nah, itu yang namanya berita. Ya, apalagi zaman kita saat ini berita begitu cepat untuk tersebar, barakallahu fikum, dalam hitungan detik, ya, itu sudah sedunia, barakallahu fikum. Nah, makanya Islam diantaranya memberikan bimbingan tuntunan kepada kita untuk berhati-hati dalam barakallahu fikum menukilkan sebuah berita. ya. Saring sebelum sharing. Ya. Nah, disaring dulu sebelum dibagikan kepada orang lain. Barakallahu fikum. Al-Muhim, dan Nabi Yusuf memenuhi janjinya. Beliau tidak pernah cerita kepada seorang pun tentang kasus ini. Tapi sudah bocor kemana-mana. Barakallahu fikum. Nah. Sampai beliau dizolimi. Karena ketika barakallahu fikum wanita-wanita bangsawan itu juga memiliki kemauan. Ya. Menggoda Nabi Yusuf agar memenuhi permintaan Imro'atul Aziz. Beliau mengatakan, barakallahu fikum, as-sijnu ahabbu ilayya. Nah, lebih baik saya dipenjara daripada menuruti kemauan para tante-tante tadi. Barakallahu fikum, nah. Tayyib. Beliau dizalimi, beliau disakiti. Tapi tetap di situ beliau menjaga adab dan etika. Barakallahu fikum, untuk apa? Tidak membongkar. Ya. Siapakah nah mereka? Beliau hanya mengatakan, sebelum saya bebas, tanyain dulu itu. Wanita-wanita bangsawan yang menggoda saya, merayu saya, kemudian mereka sampai tanpa sadar mengiris jari-jari mereka. Nah, barakallahu fikum. Di sini menunjukkan juga kepada kita, barakallahu fikum, bagaimana idealisme yang ada pada Nabi Yusuf alaihissalam. Di mana beliau menginginkan kebebasan beliau dari penjara, kebebasan yang barakallahu fikum sempurna, kebebasan yang membersihkan nama baik beliau. Karena kalau tidak dikelirkan, yang akan ditangkap oleh masyarakat, Nabi Yusuf bebas dari penjara karena apa? Kemurahan hati sang raja. Kemurahan hati keluarganya Aziz. Padahal enggak demikian kan. Beliau dizolimi. Karena beliau tidak mau mengikuti menuruti kemauan dari Imro'atul Aziz dan wanita-wanita bangsawan Mesir yang lainnya. Akhirnya beliau dipenjara. Nah, padahal beliau bisa saja untuk mengatakan, ya sudah saya terima. Tapi beliau enggak mau. Ya, nah, jadi jangan mentang-mentang kalian orang besar, kalian pejabat, kalian penguasa. Bisa seenak-enaknya menginjak-injak harga diri saya. Itu pelajaran penting bagi kita. Ya. Jadi walaupun kita orang kecil, barakallahu fikum, walaupun kita orang yang tayyib, tidak dipandang, nah, iffah itu harus tetap dijaga. Ya. Kehormatan kita itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Barakallahu fikum. Nah, dia tidak mau. Ya. Clearkan dulu. Urusan saya ini saya bebas karena memang saya tidak bersalah. Karena memang saya tidak pernah di penjara. Akhirnya sampai kepada raja, dipanggil tuh wanita-wanita bangsawan. Bangsawan-bangsawan Mesir itu. Nah, masalah kalian apa sama Yusuf? Apa kalian lihat Yusuf itu jahat? Apa kalian lihat Yusuf itu nakal? Nah, sehingga kalian penjarakan? Semuanya mengatakan tidak. Dia adalah orang yang baik, dia orang yang jujur. Nah, dia anak baik. Terus kenapa dipenjara? Nah, ya, akhirnya Imro'atul Aziz yang angkat suara al-ana hasfasal haq. Sekarang sudah nampak enam kebenaran. Yusuf orang yang bersih. Clear semua masalah? Kalian enggak ada masalah sama Yusuf? Iya. Baru diselesaikan. Paham ya? Nah, itu Nabi Yusuf. Jadi beliau tidak kegirangan karena mendapatkan kebebasan, tapi beliau menginginkan kebebasannya itu benar-benar karena kebenaran yang menang, bukan kekuasaan. Oh ya. Nah, barakallahu fik. Itu pelajaran yang tayyib yang bisa kita petik dari sikapnya Nabi Yusuf. Beliau ingin merdeka, bebas karena memang kebenaran yang merdeka dan bebas, bukan beliau merdeka dan bebas karena kekuasaan. Barakallahu fik. Nah, makanya Nabi Muhammad salut dengan Nabi Yusuf. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian selanjutnya. Yang juga menjadi barakallahu fikum pandangan. Ya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang nabi-nabi yang lain. Wa rahmatullah ala Lutin. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi Lut. Dalam riwayat yang lain, yaghfirullahu lil Lutin. Semoga Allah mengampuni Nabi Lut. Nah, artinya di situ beliau sallallahu alaihi wasallam memandang pada Nabi Lut. Ya, nah, ada perkara yang sebenarnya bisa beliau ambil yang lebih afdol, yang lebih baik. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Di sini kita juga bisa melihat bagaimana adab dalam barakallahu fikum mengkritik. Nah, ya, adab dalam mengkritik. Barakallahu fikum. Nah. Sebenarnya ini nilainya barakallahu fikum ada muatan ke arah sana. Iya, kritik dan saran dari beliau. Nah, tapi beliau melakukannya dengan sangat halus, dengan sangat santun, dengan sangat elok. Nah, diawali dengan doa, diawali dengan istighfar. Ya, barakallahu fikum. Nah, sebagaimana itu juga terjadi di kalangan para nabi, saling mengkritik. Barakallahu fikum. Nah, saling memberikan saran ketika terjadi dialog antara Nabi Adam dengan Nabi Musa. Ya, barakallahu fikum. Nah, Nabi Musa mencoba mengkritik Nabi Adam. Nah, ya Adam anta abuna, wahai Nabi Adam, engkau adalah ayah kami. Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau dengan tangannya. Disebutkan keutamaan-keutamaannya. Nah, tapi engkau telah membuat kami dikeluarkan dari surga. Nah, barakallahu fikum. Nabi Adam menjawab kritikan tadi. Ya Musa, ya, wahai Musa, engkau adalah Nabiullah yang Allah ajak bicara. Allah tuliskan Taurat dengan tangannya. Nah, sebutkan juga keutamaannya. Baik. Kemudian Nabi Adam bertanya kepada Nabi Musa, apakah tertulis di dalam Taurat tentang kesalahan yang aku perbuat? Atau tentang kejadian aku akan dikeluarkan dari dalam surga? Iya. Nah, berapa jarak dituliskannya Taurat dan kejadian itu terjadi? Iya. Ternyata jauh jaraknya. Nah, apakah kamu ingin mencelaku karena sesuatu yang sudah Allah tetapkan? Itu. Fahajja Adamu Musa, kata Nabi. Ya, Nabi Adam mematahkan argumennya Nabi Musa. Nah, artinya di situ terjadi yang namanya barakallahu fikum, ya, tayyib, nasihat, saling memperbaiki, saling memberikan kritik dan saran, tapi dengan adab, bukan dengan menghina, membuli, barakallahu fikum, mengejek. Nah, itu tidak diajarkan. Sehingga apalagi kita, kaum santri, kaum terpelajar, barakallahu fikum, nah, khususnya dalam permasalahan ilmiah, dalam diskusi atau debat, barakallahu fikum, nah, mujadalah. Nah, memperhatikan adab-adab itu. Ya. Di antaranya, yang terjadi di kalangan para tabi'in, Sa'id bin Jubair, barakallahu fikum, dan temannya, ketika dia melakukan minta diruqyah, Sa'id bin Jubair mengatakan qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Nah, sungguh bagus orang yang bertindak berbuat sesuai dengan apa yang dia dengar, sesuai dengan ilmunya. Tapi ada yang lebih baik daripada itu. Nah, itu adab-adab dan etika yang perlu untuk kita barakallahu fikum amalkan gitu ya, khususnya dalam bab tadi. Dalam bab kritik, dalam bab saran, dalam bab barakallahu fikum diskusi, nah, dalam bab nasihat, ya. Nah, jangan lupa doa-doa kebaikan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Apa kata Nabi Muhammad? Saran beliau kepada Nabi Lut. Ingkana la ya'wi ila ruknin syadid. Iqala liqaumihi law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Fama ba'athallahu ba'dahu min nabiyyin illa fi thawratin atau tharwatin min qaumih. Nah. Apa saran Rasul? Yaitu ketika barakallahu fikum Nabi Lut berkata, ketika beliau merasa barakallahu fikum tidak digubris oleh kaumnya, karena mungkin barakallahu fikum keluarga beliau bukanlah keluarga terpandang, keluarga yang besar. Saat itu Nabi Lut berkata, sampai berkata ketika beliau merasa tidak digubris, tidak dipandang oleh kaumnya, "Lau anna li bikum quwwatan." Seandainya aku itu adalah seseorang yang memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan untuk menghadapi kalian. Au awi ila ruknin syadid, atau aku berlindung kepada sebuah rukun yang sangat kokoh. Ruknu syadid di sini maknanya adalah barakallahu fikum al-ashira al-azizah. Ya. Al-ashira al-azizah. Al-mani'ah. Al-mani'ah. Maksudnya adalah keluarga yang dihormati, keluarga yang akan membela atau menolong. Nah, ya. Jadi ketika Nabi Lut disingkirkan, diremehkan oleh kaumnya, beliau sampai ngomong seperti itu. Coba andai kata aku itu orang yang punya kekuasaan, punya kekuatan, atau aku itu punya keluarga yang terpandang, yang terhormat, yang kuat, ya. Nah, mesti kalian gak macam-macam sama aku. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu di barakallahu fikum, tayyib, ya. Berusaha untuk diluruskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan in kana la ya'wi ila ruknin syadid. Andai kata Nabi Lut itu lebih memilih berlindung kepada rukun yang lebih syadid lagi, artinya sesuatu yang lebih kokoh, yang lebih kuat daripada perlindungan keluarga, siapa? Yaitu Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Andai kata saat itu Nabi Lut mengatakan, ya, aku berlindung kepada zat yang maha kokoh, maha kuat, yaitu Allah. Nah, mesti lebih bagus. Barakallahu fikum. Di sini para pensyarah menjelaskan, barakallahu fikum, Nabi Lut di dalam hatinya tidak ada sedikitpun rasa meremehkan atau mengabaikan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tahu Allah itu adalah sebaik-baik tempat berlindung. Nah, tapi beliau tidak lafadzkan dengan lisan. Ya, barakallahu fikum. Nah, karena itu sesuatu yang maklum di dalam hati. Malah beliau lebih cenderung melafadzkan secara lisan. Beliau mengharapkan bantuan dari keluarga. Walaupun secara hati beliau tahu sebaik-baik tempat berlindung adalah Allah. Sama ketika Nabi Sulaiman, barakallahu fikum, ketika beliau mengatakan, ya, akan mengumpuli istri-istrinya dalam satu malam, barakallahu fikum, nah, di dalam hati beliau tetap merasakan, mengetahui bahwa, ya, keturunan itu dengan kehendak dan masyiahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak beliau lafadzkan. Nah, dan itu tidak diperkenan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Secara hati, Nabi Sulaiman yakin anak itu akan lahir dengan izin dari Allah. Tapi beliau tidak lafadzkan secara lisan. Maka apa? Allah tidak berkenan. Harus dilafadzkan dengan lisan. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum, thayyib. Itu artinya adab dan beretika dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus bagi kita untuk menyebutkan secara lisan, secara soroha, bagaimana sikap kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak cukup dalam hati saja. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Kemudian setelah itu Rasul mengatakan, nah, setelah kejadian ini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lagi mengutus seorang nabi melainkan fi tarwatin min qaumi. Qala Muhammad, barakallahu fikum, Muhammad di sini adalah Muhammad bin Umar Ar-Rawi. Ya, Muhammad bin Umar Rawi yang meriwayatkan hadis. As-sarwa al-kasra wal man'ah. Nah, as-sarwa al-kasra wal man'ah. Maksudnya setelah kejadian ini Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi pasti memiliki keluarga yang kuat. Ya, keluarga yang banyak anggotanya dan apa? Punya kemauan untuk membela ya para nabi tadi. Nah, memberikan barakallahu fikum defense, pembelaan kepada para nabi. Setelah kejadian ini, setelah barakallahu fikum pernyataan Nabi Lut tadi. Nah, fama ba'atsallahu ba'dahu min nabi illa fi sarwatin min qaumi. Setelah kejadian ini Allah tidak pernah lagi mengutus nabi melainkan nabi itu punya kekuatan dari kalangan apa? Keluarganya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab, gitu ya. Nah. Artinya ya tetap ada hikmahnya. Kalau Nabi Lut tidak barakallahu fikum bersuara, ya mungkin ada saja para nabi yang tidak memiliki keluarga yang membantu atau menolong, gitu ya. Di antara hikmahnya. Barakallahu fikum. Nah. Tapi karena permintaan Nabi Lut tadi, akhirnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus orang nabi mesti punya keluarga yang kuat, punya keluarga yang terhormat, punya keluarga yang barakallahu fikum punya kemampuan untuk membela atau menolong. Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Adapun faedah hadis insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.